apabila seorang wanita yang masih gadis muslim, muslimah, namun orang tuanya kafir, kepada siapa seorang lelaki melamarnya, ya dia sampaikan kepada wanita itu, kemudian tentunya yang paling berhak sebetulnya wanita itu kalau kondisinya seperti ini, ya, karena walinya dia kafir, dia tidak menjadi wali bagi wanita itu. Tapi ya kita mungkin juga perlu kadang-kadang melihat kondisi, melihat berbagai keadaan, ya, maslahat mudaratnya tentu dia sampaikan pula kepada orang tuanya, itu akan nampaknya secara umum akan lebih bagus, ya. Walaupun sebetulnya orang tuanya sudah tidak punya hak kewalian, tapi mungkin wanita itu punya wali yang lain selain orang tuanya, misalnya pamannya atau saudaranya atau kakeknya. Nah, ini juga perlu diperhatikan, ya, kalau ternyata mereka ada yang muslim. Ya. Dan kalau wanita betul-betul tidak ada walinya yang muslim, maka wali hakim, ya, pihak hakim yang menikahkan, nanti ya diurus ke KUA, ditanyakan, dirembuk sama pihak KUA. Biasanya yang seperti ini nanti akan ada langkah-langkah yang mesti ditempuh dan akan diberi petunjuk oleh pihak KUA. Apa hukum minum obat tipes yang terbuat dari cacing? Ya, dari para masyayikh yang ada di masa ini, yang pernah saya tahu, ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak, ya. Yang tidak membolehkan karena dengan alasan itu hewan tidak bisa disembelih. Yang membolehkan dengan alasan yaitu bukan sesuatu yang mesti disembelih, semacam ya belalang dan sejenisnya. Wallahu a'lam. Mungkin bisa ditanyakan kepada para ulama yang lebih senior dalam keilmuan, insyaallah pada kesempatan yang lain bisa kita tanyakan kepada para ulama. Pertanyaan berikutnya terkait larangan demo dari para ulama Ahlus Sunnah. Apakah ada upaya para ustaz Ahlus Sunnah dalam bab pelecehan ayat Al-Qur'an? Ya. Dari para ustaz Ahlus Sunnah dalam arti melaporkan kepada penguasa, setahu saya belum. Karena ya sudah banyak pihak kaum muslimin yang melakukannya, dan itu sudah cukup diketahui oleh pihak penguasa. Adapun upaya yang mesti ditempuh, ya, seperti yang dijelaskan para ulama tersebut, yakni sampaikan dengan cara yang baik dari wakil-wakil kaum muslimin yang cukup mewakili para uqala yang memahami masalah, yang mengerti masalah, yang bisa berbuat dengan penuh bijaksana. Nah, mereka yang datang kemudian mereka menjelaskan dan mereka melaporkan, mengeluhkan dan yang sejenis itu. Ya, itu cara yang dianjurkan oleh para ulama kita dan itulah cara yang syar'i karena berlandaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha lidi sultan fala yubdihi alaniyah." Siapa yang hendak menasihati penguasa, jangan dia menampakkan secara terang-terangan di muka umum. "Wal ya'khud biyadihi," ambillah tangannya, waliyakhlu bihi, dan hendaknya dia membicarakan dengannya. Fa in qabila fadzak, kalau diterima maka itulah yang dimaukan. Wa illa faqad adda allazi alaihi, tapi kalau enggak diterima maka dia sudah menyampaikan kewajibannya. Ya, tugasnya secara syar'i sudah selesai menyampaikan hal ini kepada pihak penguasa, dan penguasa dia yang bertanggung jawab di sisi Allah Azza wa Jal. Kalau dia melaksanakan tugasnya memberikan hukuman kepada orang yang menistakan agama, maka dia telah melakukan kewajibannya di sisi Allah Azza wa Jal, kalau sesuai dengan syar'i semuanya, ya. Tapi ketika dia sudah tahu dan tidak menyampaikan tidak melakukan kewajibannya, maka dia berdosa di sisi Allah Azza wa Jal. Kita sebagai rakyat hanya sebatas itu kewajiban kita. Adapun tentang menistakan agama, maka itu hal yang jelas hukumnya. Tidak ada seorang muslim pun selama Islamnya benar dan sesuai fitrah, tidak terpengaruh oleh cara berpikirnya orang-orang liberal, tentu tidak akan ada yang rela dengan penistaan agama. Satu ayat pun, bahkan satu huruf pun dari Al-Quran, kalau sengaja dinistakan maka tidak ada yang rela. Bahkan itu suatu kekafiran. Kalau seandainya muslim yang melakukannya, maka ini jelas suatu kekafiran. Tapi kalau yang melakukannya bukan muslim, ya namanya bukan muslim, ya memang itu yang semakin menunjukkan ketidakridhoannya terhadap Islam. Dan itu sebagaimana yang Allah firmankan, walan tardha ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan ridha terhadap kamu wahai muslim, Yahudi maupun Nasrani, sampai kamu mengikuti agama mereka. Ya. Jadi Allahu a'lam, kita yang jelas mengikuti para ulama kita, para guru-guru kita, dan itulah yang kita ketahui sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini. Ya. Kita tidak memakai cara-cara yang tidak berasal dari Islam dan muslimin. Kemungkaran tidak boleh diingkari dengan kemungkaran juga. Kemungkaran harus diingkari dengan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita membaca faedah-faedah ilmiah? Ya, atau berzikir atau amalan yang lain ketika berlangsung khutbah Jumat, di mana sang khatib adalah dari awal? Tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk diam dan mendengarkan. Ya. Ya. Seandainya yang khatib betul-betul seorang mubtadi yang jelas, ya kita enggak usah dengarkan, ya. Tapi kita jangan main HP membaca faedah ilmiah dari grup ini, grup itu. Ya, dari channel ini, channel itu, tidak boleh. Tidak boleh. Itu melebihi daripada apa? Mainan kerikil. Nabi mengatakan waman massal hasa faqad lagha. Orang yang menyentuh-nyentuh kerikil, mainan, itu sudah sia-sia Jumatnya. Apalagi ini bukan menyentuh kerikil, ini menyentuh layar sentuh, ya, yang di situ banyak menyita pikiran dia. Apakah termasuk seseorang laki-laki dikatakan durhaka ketika mau menikahi wanita yang bercadar dan semanhaj, tapi orang tuanya tidak merestui, tidak termasuk duraka. Cuma di sini hendaknya sang anak harus berbuat yang hikmah, ya, yang baik. Walaupun orang tua tidak setuju, orang tua membenci, dia bersabar dan tetap berbuat baik. Jangan dia berontak dan dia memarahi orang tuanya, berbuat perbuatan-perbuatan yang membuat orang tua semakin tidak simpati. Ini salah, ya. Karena Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya, kedua orang tua, memaksa kamu supaya kamu berbuat syirik, jangan kamu taati. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli mereka dengan cara yang baik. Nah, ini perkara yang sangat besar, terbesar, memaksa untuk syirik. Tetap kita pergauli mereka dengan cara yang baik, walaupun kita tidak menaati kemauan mereka. Begitu pula dalam kasus ini, tetap dia berusaha mencari istri yang salihah, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang menjalankan sunnah Nabi. Walaupun orang tuanya tidak setuju, tapi dia tetap pergauli orang tua dengan cara yang baik. InsyaAllah suatu saat nanti mereka akan sadar dan mereka akan mengetahui kebaikan, ya, mengenai kebaikan dengan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul. Begitu pula kemudian istrinya, kalau sudah jadi istrinya, hendaknya sang istri betul-betul berusaha pula untuk berbuat sebaik-baiknya kepada mertuanya. Itu sangat membantu untuk menghilangkan rasa benci, sehingga image yang selama ini ada bahwa wanita bercadar begini dan begitu akan hilang dengan baiknya pergaulan seorang wanita yang bercadar itu kepada masyarakat atau kepada mertuanya atau kepada seluruhnya. Nah, ini yang sangat penting, ya, insyaallah dengan akhlakul karimah dari para ummahat, ibu-ibu, akhlakul karimah dari para akhwat, ini akan menghilangkan kebencian dari sebagian orang yang memandang sebelah mata kepada wanita-wanita yang bercadar. Ya, tegur sapa, ya, tidak cukup sekedar senyum, ya. Kalau senyum kan nggak kelihatan, ya kan? Dia ketemu ibu-ibu tetangganya, loh, kamu kok wanita-wanita nggak senang sama kamu karena dianggap kamu kaku. Loh, saya kan sudah senyum. Nah, senyummu nggak kelihatan sama ibu-ibu itu. Jadi gak cukup sekedar senyum, dia perlu menyapa, assalamualaikum misalnya, atau mau berangkat kemana bu, dan sejenisnya sapaan-sapaan yang terdengar olehnya ketika memang itu di tempat yang di luar, ya. Ketika di tempat yang aman, tidak ada lelaki yang melihatnya, ya buka cadarnya, jangan tutup terus cadarnya. Gak ada siapa-siapa, cadarnya tutup terus, akhirnya wanita curiga, ini laki-laki apa perempuan, ya, kecurigaan mungkin ada. Maka dari itu, bagi ummahat dan akhwat dengan akhlakul karimah seperti yang tadi kita contohkan sebagiannya dan banyak tentunya yang lain, insyaallah kesan-kesan kaku, kesan-kesan tidak sopan itu akan hilang biiznillah. Dan semoga para istri-istri kita dan ummahat akhwat betul-betul sungguh-sungguh dalam hal ini, insyaallah kebaikannya untuk dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Apakah boleh seorang lelaki menikahi dalam rangka menjalankan sunnah poligami, ta'addud, melamar wanita yang salihah dan seterusnya, tujuannya dapat mengajari calon suami dan istri pertama tentang agama. Oh, tujuan yang masya Allah. Asal dalam perjalanan poligami betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi semuanya, ya. Dalam hal kewajiban, dalam memberikan hak-hak semuanya sesuai dengan sunnah Nabi, maka ini tujuan yang sangat mulia. Apakah hal tersebut bisa dikatakan sekufu? Ya. Kalau dia bukan orang yang fasik, hanya saja dia kurang berilmu, ya bisa dikatakan kurang sekufu, tapi itu enggak jadi masalah kalau dia ingin belajar betul-betul dan sungguh-sungguh, ya, bukan hanya di muka saja, tapi memang sungguh-sungguh lahir batin dia ingin memang seperti itu. Pertanyaan berikutnya, saya bekerja sebagai tenaga kesehatan di sebuah puskesmas terpencil. Kami sering menabung, yaitu iuran sukarela tiap bulan untuk membantu pasien yang tidak mampu dalam hal pengobatan. Apakah boleh? Nah, ini boleh dan sangat bagus. Dan kita anjurkan terus melakukan itu supaya banyak membantu orang-orang yang tidak mampu, ya. Kita kenal biaya pengobatan itu sangat mahal, sehingga kalau ada yang sukarela seperti itu dari sisi ini, yakni membantu dengan menabung iuran tersebut, maka itu hal yang sangat bagus. Pertanyaan berikutnya, seorang gadis ditinggal ayah kandungnya sejak kecil hingga timbul rasa benci kepada ayah kandungnya tersebut. Saat menikah, apakah ia tetap harus mencari ayah kandungnya tersebut atau boleh langsung pakai wali yang lain? Dia tetap mencari dan berusaha untuk mencari ayahnya. Kalau memang diketahui keberadaan ayahnya, karena bagaimanapun dia tetap sebagai wali, secara syar'i dialah orang yang pertama sebagai wali wanita tersebut. Tapi kalau ayahnya tidak diketahui keberadaannya, maka ini ya di apa sampaikan kepada pihak KUA, nanti mereka akan ada cara-cara untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, sehingga ketika sampai batas waktu tertentu, mereka akan memutuskan bahwa walinya adalah hakim. Sebelum itu, maka berusahalah untuk tetap kembali kepada orang tuanya dalam hal kewalian itu. Bolehkah kita mengkoordinir untuk mengumpulkan zakat mal dari ikhwan yang mampu, kemudian kita pergunakan sebagai apa ini? Sebagai apa? Mengkoordinir zakat, sekedar mengkoordinir boleh saja, ya. Tapi dia sekedar sukarelawan, ya. Bukan dia sebagai amil. Kalau amil yang secara syar'i, yakni amil dari pihak pemerintah yang menetapkan sebagai amil. Kalau kita dengan teman-teman, dengan tetangga, ya, kita hanya mengkoordinir saja. Kita bukan sebagai amil yang sesungguhnya. Walaupun orang menyebutnya amil di masyarakat kita, tapi sesungguhnya kita secara syar'i kan sukarelawan, ya. Kita bukan ditunjuk oleh pemerintah yang syar'i untuk menjadi amil. Jadi kita sukarelawan biasa. Kita enggak menempatkan dan memposisikan diri kita sebagai amil. Sehingga jangan merasa oh saya amil, saya berhak mendapat zakat, tidak. Kita hanya mengkoordinir ya untuk menyampaikan kepada yang berhak boleh. Cukup sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.